Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq. Liyuzhirahu ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Iqraran bihi wa tauhida. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليمًا مزيدًا أما بعد kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di kesempatan yang mulia ini kita masih bisa duduk mendengarkan tausiah, mendengarkan ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah di kesempatan kali ini kita melanjutkan tafsir dari ayat kursi. Kita lanjutkan apa yang disampaikan oleh Syekh Ibn Bas rahimahullah ta'ala. Setelah beliau menyampaikan tentang syafaat Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu syafaatul uzma di padang mahsyar, beliau menyebutkan kemudian setelah itu dibagi dua manusia, fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Satu kelompok mereka penghuni surga dan satu kelompok mereka penghuni neraka sa'ir. Kemudian beliau melanjutkan wa yuqafu ahlul jannati, dan ditahan penghuni surga. Jadi setelah dipisahkan mana penghuni surga, mana penduduk neraka. Nah, ketika penghuni atau penduduk surga ini akan masuk ke surga, wa yuqafu ahlul jannah, dan dihentikan para penghuni surga ini. Para penghuni apa yang penghuni surga yang akan masuk surga. La yadkhuluha, mereka ini tidak bisa memasuki surga hatta yashfa'a lahum alaihi salatu wassalam, sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan syafaat kepada mereka untuk masuk surga. Fa yashfa'u li ahli aljannah, maka beliau sallallahu alaihi wasallam memberikan syafaat untuk penghuni surga hatta yuftahalahum abwabuha bisyafaatihi alaihi salatu wassalam, sampai dibuka untuk mereka, untuk penduduk surga, pintu-pintunya dengan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang tentunya hal ini juga sama seperti ketika turunnya syafaat al-uzma di padang mahsyar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta izin terlebih dahulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Amma fid dunya, maka adapun di dunia, fakullu insanin, maka setiap manusia, yad'u rabbah, itu bisa langsung meminta kepada Rabbnya, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'murun biddu'a, bahkan diperintahkan untuk berdoa. Tidak melalui orang lain. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah ta'ala berfirman, ud'uni astajib lakum. Berdo'alah kepadaku, niscaya aku akan mengabulkan kalian. Surah Ghafir ayat 60. Kaunuhu yad'u rabbah wa yas'alu rabbah ayyaghfira lahu wa yudkhilahu al-jannah wa yunjihi minan nar wa yatlu min ikhwani. Kaunuhu yad'u rabbah, keadaannya, berdoa kepada Rabbnya, kepada Allah Subhanahu wa taala, wa yas'alu Rabbah, dan meminta kepada Allah Rabbnya, ayyaghfir lahu, mengampuni dosa-dosanya, wa yudkhilahu al-jannah, dan memasukkannya ke surga, wa yunjihi minan nar, dan menyelamatkan dia dari api neraka. Wa yatlubu min ikhwanihi ayyad'u lahu an Allah yaghfiru lahu la ba'sa bihadza. Dan juga seorang bisa meminta kepada saudaranya untuk berdoa kepada Allah supaya Allah mengampuninya, ini tidak mengapa. Maksudnya, selain dia di dunia ini bisa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala secara langsung, bahkan inilah yang paling afdal ya di dunia ini, dia juga boleh meminta didoakan oleh orang lain. Yang tentunya apabila orang itu adalah orang soleh dan juga masih hidup. Walaupun tetap yang paling afdal adalah dia berdoa sendiri. Al-Imam Malik rahimahullah ta'ala pernah dipinta oleh seseorang untuk mendoakannya. Mendoakan kebutuhannya. Kemudian Imam Malik marah dan mengatakan, apakah aku ini Nabi? Maksudnya adalah, apakah aku ini Nabi yang doanya ini mustajab? Yang doanya ini dikabulkan. Di sini Imam Malik tidak menyukai hal tersebut. Karena selain itu merupakan ketawaduannya, juga beliau merasa seperti manusia biasa yang doanya ini tidak diketahui apakah dikabulkan atau tidak. Sehingga kalau beliau ini merasa seperti itu, untuk apa diminta doanya? Berbeda dengan seorang nabi yang doanya ini mustajab, dikabulkan. Sehingga tetap yang paling afdal adalah seorang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sendiri, meminta kepada Allah kebutuhannya, merengek kepada Allah Subhanahu wa taala terus menerus. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Lakin yaumal qiyamah la ahada yataqaddamu illa bi idni. Akan tetapi nanti di yaumil qiyamah, ini di dunia. Yang tadi sebutkan, yang kita jelaskan itu di dunia. Lakin yaumil qiyamah, akan tetapi di yaumil qiyamah, tidak ada seorang pun ya, yang boleh maju untuk meminta sesuatu ini dan itu illa biidni, kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Bahkan nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun, yang beliau ini memiliki syafaat yang diizinkan oleh Allah untuk memberikan syafaat, itu izin dulu, bersujud dulu, kemudian izin untuk memberikan syafaat. Tidak ada seorang pun yang bisa maju untuk meminta sesuatu kecuali dengan izin Allah. Al-anbiya, baik itu para anbiya wa ghairuhum atau yang lainnya. La ahada yashfa'u illa bi'idni. Tidak ada seorang pun yang bisa memberikan syafaat kecuali dengan izin Allah. Man dalladhi yashfa'u indahu illa bi'idni. Siapa yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah kecuali dengan izinnya? Tidak ada. Tidak ada yang bisa. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman di dalam ayat lain. wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'an illa min ba'di ayya adanallahu liman yasha'u wa yarda. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, wa kam min malakin, dan berapa banyak dari para malaikat, fis samawat, yang berada di langit, la tughni syafa'atuhum syai'a, syafaat mereka ini tidak bermanfaat sedikit pun, illa min ba'di ayya'danallah, kecuali setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi izin, lima yasa, kepada siapa saja yang Allah kehendaki, wa yardha, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala meridainya. Di dalam ayat ini disebutkan syarat yang kedua, selain Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi izin, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga meridai. Meridai orang yang memberikan syafaat dan meridai orang-orang yang diberi syafaat. Wa qala ta'ala, nanti akan penjelasannya akan disebutkan oleh al-muallif rahimahullah ta'ala. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, wa la yashfa'una illa liman irtada. Dan mereka itu tidak bisa memberikan syafaat, para nabi, para kaum muslimin secara umum, illa liman irtada, kecuali bagi orang yang Allah ridai. Fasyafa'atu la takunu illa liman radiyallahu qawlahu wa amaluh. Maka syafaat ini tidak akan berlaku kecuali kepada orang-orang yang Allah ridai ucapannya dan amalannya. Baik itu yang memberi syafaat atau yang diberi syafaat. Siapa mereka itu yang diridai oleh Allah ucapan dan amalannya? Wahum ahlut tauhid wal iman. Mereka itu adalah orang-orang yang bertauhid dan yang beriman kepada Allah dengan keimanan yang benar. Humul ladhi yashfa'u fihim al-anbiya. Mereka adalah orang-orang yang para anbiya ini memberikan syafaat kepada mereka, yaitu ahlut tauhid, orang-orang yang mentauhidkan Allah dan orang-orang yang benar-benar keimanannya. Amma ahlu syirik, maka adapun orang-orang yang berbuat syirik, fala syafa'ata lahum, maka tidak ada syafaat bagi mereka. Kama qala ta'ala, maka sebagaimana firman Allah Ta'ala, fama tanfa'hum syafa'atu syafi'in, maka tidak akan bermanfaat bagi mereka. Bagi siapa? Bagi ahlu syirik, bagi orang-orang kafir. Karena mereka orang-orang yang tidak diridhai oleh Allah. Karena tadi disebutkan di antara syarat yang berikutnya seorang mendapatkan syafaat adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala meridainya. Baik meridai orang yang memberikan syafaat atau meridai orang yang diberi syafaat. Dan perbuatan syirik adalah perbuatan yang dimurkai oleh Allah. Maka dipastikan orang yang berbuat syirik mereka tidak akan mendapatkan syafaat. Amma ahlu syirik, maka adapun pelaku atau orang yang melakukan kesyirikan, fala syafa'ata lahum, maka tidak ada syafaat bagi mereka. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, fama tanfa'um syafa'atu syafi'in, maka tidak akan bermanfaat bagi mereka syafaatnya orang-orang yang memberikan syafaat. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, ma lidh-dhalimina min hamimin wala syafi'in yuta. Disebutkan dalam surah Ghafir ayat 16, ayat 18. Tidak ada bagi orang-orang yang zalim. Orang-orang yang zalim di sini adalah orang-orang musyrik. Seorang teman, dalam artian teman yang membantu, wala syafi' yuta, dan tidak ada pula orang yang memberikan syafaat yang ditaati. Al-zalimina, kalimat al-zalimin, yakni al-musyrikin, yaitu orang-orang musyrik. Makna zalimin, yakni al-musyrikin. Beliau menegaskan bahwasanya kalimat zalimin itu al-musyrikin, orang-orang yang musyrik. Kenapa? Kata beliau, "Adz-dzulmu idza utliqa huwa syirk." Kalimat zalim apabila disebutkan secara mutlak di dalam Al-Qur'an ataupun di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka maknanya asyirk. Maknanya kesyirikan. Sebagaimana disebutkan dalam ayat, "Inna syirka la dzulmun 'adzim." Sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang paling besar. Famana qauluhu subhanahu, maka makna firman Allah subhanahu malil zalimin, tidak ada bagi orang-orang yang zalim, artinya adalah yakni malil musyrikina min hamimi wala syafi'in yuta, tidak ada bagi orang-orang yang berbuat syirik seorang teman yang bisa membantu, wala syafi'in yuta, dan tidak ada pula orang yang memberikan syafaat yang diikuti atau yang ditaati. Qala rahimahullah ta'ala, fal musyrik la tanfa'uhu syafa'ah. Maka orang-orang musyrik tidak akan bermanfaat baginya syafaat. Wala yashfa'u fihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam wala al-mu'minun. Dan tidak akan memberikan syafaat pada orang yang musyrik ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak pula orang-orang mukmin. Bal laisa lahu illa an-nar yaumal qiyamah. Na'udzu billahi min dzalik. Bahkan tidak ada tempat bagi mereka, bagi dia, bagi orang yang musyrik nanti di yaumil qiyamah kecuali neraka. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari hal tersebut. Wa innamas syafa'atu li ahli tauhid. Hanya saja syafaat itu berlaku diberikan kepada ahlu tauhid, orang yang bertauhid, wal iman, dan orang-orang yang beriman, wali usatil muwahhidin, dan diberikan syafaat ini kepada orang-orang yang bertauhid tetapi dia bermaksiat. Hal ini menunjukkan keutamaan tauhid dan menunjukkan berbahayanya syirik, perbuatan syirik. Seorang muwahhid, seorang yang bertauhid, walaupun dia banyak melakukan kemaksiatan, dia tidak berbuat syirik, tidak berdoa kepada selain Allah, tidak menyembelih kepada selain Allah, dan seterusnya, tidak melakukan perbuatan-perbuatan syirik, tetapi dosanya besar, ini masih ada harapan. Masih ada harapan mendapat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan para pelaku dosa besar selain perbuatan syirik dan kekufuran. Disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, syafa'ati li ahli al-kabair min ummati. Syafa'atku akan aku berikan kepada ahli al-kabair, orang yang melakukan dosa-dosa besar, min ummati, dari umatku. Hal ini menunjukkan kasih sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Tetapi dengan catatan, mereka adalah ahlu tauhid wa ahlul iman. Mereka itu adalah orang-orang yang bertauhid dan orang-orang yang beriman. Hal ini juga menunjukkan bahwasanya seorang yang beriman itu bukan berarti dia murni, tidak berbuat salah. Bahkan manusia itu adalah tempatnya bersalah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam hadisnya, "Kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun." Setiap bani Adam adalah orang yang banyak melakukan salah, dosa. Dan sebaik-baik orang-orang yang berbuat salah adalah orang-orang yang bertobat. Selama dia bertauhid, maka dia diharapkan mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga dari kaum muslimin yang lainnya. Karena ada disebutkan dalam beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada di antara kaum muslimin yang itu bisa memberikan manfaat, bisa memberikan syafaat kepada orang-orang terdekatnya. Seperti seorang anak yang soleh. Dia bisa memberikan syafaat kepada orang tuanya. Yang dia tidak mau masuk surga kecuali bersama orang tuanya. Kemudian, amma syafa'atu, maka ada pun syafa'at. Ini beliau ingin menjelaskan bahwasanya pada asalnya syafa'at itu untuk ahlul tauhid dan ahlul iman. Walaupun ahlul iman ini banyak dosanya, banyak berbuat dosa, tetapi dia ahlul tauhid, tidak berbuat syirik. Kemudian beliau menjelaskan, amma syafa'atu fi ahlil mauqif, maka adapun syafaat yang diberikan, yang diturunkan kepada ahlul mauqif. Ahlul mauqif ini adalah orang-orang yang berada di padang mahsyar. Ya, orang-orang yang berada pada di padang mahsyar. Jadi seluruh manusia. Seluruh manusia. Fahiyya amatun li ahlil mauqif kulluhum. Minal kufari wa ghairuhum. Maka syafaat tersebut itu umum bagi mereka yang berada di padang mahsyar seluruhnya, baik itu kufar, orang-orang kafir, ataupun selain mereka. Fi ayyaqdiya bainahum, supaya segera diputuskan antara mereka. Maksudnya diputuskan hukuman terhadap mereka. Segera dihisab. Fahadihi syafa'atun amatun fil qada'i bainan nas. Maka ini syafa'at yang umum. Ya, untuk memutuskan menghukum antara manusia, mana yang berhak ke surga, mana yang di neraka. Yashfa'u fihimun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam lil qada bainahum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan syafaat pada mereka supaya ditetapkan hukuman, putusan. Fayaqdi Allah فَيَقْدِيَ اللَّهُ بَيْنَهُمْ سُبْحَانَا بِحُكْمِهِ الْعَدْلِ جَلَّ وَعَلَىٰ كَمَا تَقَدَّمْ. Maka Allah subhanahu wa ta'ala memutuskan dengan hukuman, dengan putusannya yang adil, sebagaimana sudah dijelaskan sebelumnya. Kaum muslimin rahimani wa rahmakumullah, inilah yang sering disebut dengan syafa'atul udma, yang pada pertemuan yang lalu sudah kita jelaskan hadisnya. Disebut dengan syafa'atul udma, yang artinya syafa'at yang agung. Walaupun secara zahir, secara nampak, syafa'at ini berlaku kepada seluruh manusia, baik yang muslim, atau baik yang mukmin ataupun yang kafir, tetapi pada hakikatnya, syafa'at ini menguntungkan kaum mukminin, karena mereka akan disegerakan ke surga. Walaupun mereka atau di antara mereka ada yang masuk neraka, tetapi mereka mendapatkan harapan karena mereka diputuskan sebagai mukmin. Walaupun mereka ke neraka dulu, tapi ada harapan dia akan diangkat dari neraka dan masuk surga. Sehingga jelas keadaannya. Ini keuntungan bagi seorang mukmin, dan pada hakikatnya ini merupakan kerugian bagi orang-orang kafir. Kerugian bagi orang-orang kafir. Karena mereka akan disegerakan mendapatkan siksa. Lalu kenapa mereka ini berbondong-bondong, terutama orang-orang kafir, berbondong-bondong meminta syafaat supaya disegerakan hisab? Hal ini dikarenakan dahsyatnya dan beratnya kondisi di padang mahsyar. Mereka menganggap bahwasanya kondisi di padang mahsyar ini sangat berat, sangat menyiksa. Dengan keadaan matahari yang didekatkan 1 mil, mereka tersiksa dengan kondisi seperti itu. Mereka tidak tahu ketika mereka meminta disegerakan ada hisab, setelah itu siksanya lebih pedih. Siksanya lebih berat. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi sekali lagi, bahwasanya pada hakikatnya syafaatul udhma ini, syafaat yang diberikan Rasulullah SAW, ya, di saat di padang mahsyar, ini merupakan syafaat untuk keuntungan kaum muslimin, kaum mukminin, karena mereka akan disegerakan mendapatkan balasan, yaitu berupa surga dan kenikmatannya yang ada di dalamnya. Sebaliknya, pada hakikatnya syafaat ini merupakan petaka bagi orang-orang kafir, petaka bagi orang-orang musyrik, karena mereka akan disegerakan dihisab, yang ini merupakan awal dari disegerakannya siksa bagi mereka. Waliyadu billah, kita berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan. InsyaAllah nanti kita lanjutkan ke kalimat atau beberapa kalimat yang ada dalam ayat kursi. InsyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Untuk pertemuan kali ini kita cukupkan sekian. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.